sa sore na mangsa kowe nuhalo do panjang alang-langan wetan kidul kota Bandung beras kakadu ngora leles oge kaliwatan jo anjo ka kota ngaru Cikurainang tawing haruman ngadago guntur nambahan kapaur kuring harita pedah pandi jeng manehna anu gelis dicip panas pisan pada-pada ngeemken rasa maling towel ocon panon kuring te kataji pisang sore na mangsa poe nu halodo panjang malang-langan wetan kidul kota Bandung beras kakadu ngora leles oge kaliwatan jo anjo kota garu cikurainang tawing haruman ngadago guntur nambahan kapaur kuring harita pedah pangi jeng manehna anu gelis dicip panas pisan pada-pada ngeemken rasa maling towel ocon panon kuring te kataji pisang dodolna.